Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Yeah.